Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Dan permasalahan terakhir yang kita pelajari berhubungan dengan pembagian ahli bid'ah yang mereka menyimpang dalam perkara ini. Dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, yang qasimuna ila thalathati aqsam, terbagi menjadi tiga macam. Apa saja itu? Indaka Abu Abdul Bar. Yang pertama, nah, golongan yang pertama, nah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka, yang menyatakan Al-Quran itu makhluk. Kemudian yang kedua, yang menyatakan lafzi bil Quran makhluk. Ini juga dihukumi mubtadi'. Nah, di antara para ruah yang menyatakan demikian, Al-Husain Al-Qarabisi, yang diingkari oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, walaupun beliau memiliki keutamaan dan memiliki keilmuan dari sisi fiqh, tapi dalam permasalahan ini tatkala mengatakan lafzi fil Qur'an makhluk, diingkari dengan pengingkaran yang keras oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa? Kalau perkataan ini lafzi fil Qur'an makhluk dan diingkari oleh para imam, indaknya Umar, menimbulkan kerancuan. Dari sisi mana kerancuannya? Yaitu talafun. Nah, dikarenakan kata lafzi bil Quran, lafzi, nah, memiliki makna apa? Makna dua, sehingga rancu kalau seorang menyatakan secara mutlak lafzi bil Quran makhluk. Sebab lafzi bisa diinginkan malfuz, ay malfuzi bil Quran makhluk. Maka ini kalam yang hak atau batil? Batil. Nah, karena Al-Quran ghairu makhluk. Kalau yang diinginkan dengan lafzi adalah talaffuz, maka ini makna yang hak, bahwasanya talaffuzi bil Quran makhluk. Nah, cuman tatkala mereka mendatangkan dengan kalimat yang mubtada, yang menimbulkan fitnah dan menimbulkan kerancuan, para ulama menutup celah tersebut, sehingga mereka menghukumi apa? Bid'ah. Pembahasan ini, lafzi bil Quran makhluk. Seorang mengatakan, na'am, lafzi bil Quran makhluk. Golongan yang ketiga, ikhwan fillah, Syekh Najmi rahimahullah ta'ala tidak menyebutkannya. Kemungkinan besar yang beliau maksud adalah al-waqifah. Na'am, al-waqifah. Kalau yang pertama, na'am, Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang semisalnya, kemudian yang kedua golongan lafziyah, dan yang ketiga al-waqifah, yaitu mereka-mereka yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah dan berhenti di situ, tawakuf. Naam, tidak mengatakan makhluk atau ghairu makhluk. Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala dalam Asy-Syari'ah memberikan bab tersendiri ikhwanillah untuk membantah firqah ini. Beliau sebutkan bab dzikrun nahyi an madzahibil waqifah. Di sana beliau sebutkan asar-asar dari para imam di mana mereka mengingkari dengan keras dalam mazhab tawakkuf ini. Bahkan mereka masukkan na'an dalam deretan Jahmiyah bahkan lebih parah. Beliau mengatakan, wa ammal ladzina qalu al-Qur'anu kalamullah wa waqafu fihi wa qalu la naqulu ghairu makhluqin fa haula'i 'inda katsirin minal ulama' mimman radda 'ala man qala bi khalqil Qur'an qalu haula'il waqifah mithlu man qala al-Qur'an makhluqun wa ashar. Adapun orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah dan berhenti. Berhenti di situ saja. Nah, dan mereka mengatakan kami tidak mengatakan ghairu makhluk. Cukup kami mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Maka orang-orang yang seperti itu di sisi kebanyakan para ulama yang membantah nah, keyakinan Al-Qur'an itu makhluk, mereka menamakan itu adalah al-waqifah. Hukumnya bamit laman qala Al-Qur'an makhlukun wa asyad. Orang yang seperti ini yaitu yang menyatakan Al-Qur'an kalamullah berhenti, tidak mau mengatakan ghairu makhluk. Nah, berhentinya apa ikhwan fillah? Berhentinya karena mereka tidak mau, tidak ragu untuk mengatakan ghairu makhluk. Nah, mereka katakan bahwasanya keyakinan ini keyakinan waqifah dan hukumnya apa? Seperti orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk bahkan lebih buruk. Dari sisi mana? Kalau dikatakan itu asyar lebih buruk ikhwan fillah. Imam Al-Ajuri mengatakan li'annahum syakku fi dinihim wa na'udzubillahi mimman yashukku fi kalamir rabb innahu ghairu makhluk. Dikarenakan mereka nah, orang-orang yang ragu-ragu di dalam perkara agama mereka. Dan kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang ragu terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalam Allah itu ghairu makhluk. Nah, dan ini yang menjadi prinsip ahli sunnati wal jamaah setelah munculnya fitnah falqil Quran. Seseorang mungkin mengatakan para sahabat ridwanullah alaihim tidak mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Nah, baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri nah menegaskan hatta yasma'a kalamullah. Sudah. Maka nah perlu kita ketahui bahwasanya penegasan bahwasanya Al-Qur'an itu ghairu makhluk ini harus ada setelah apa? Setelah munculnya fitnah. Adapun sebelumnya memang. Tapi tatkala muncul fitnah dari Jahmiyah, Mu'tazilah dan orang-orang yang bersama mereka untuk na'am menyatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka kita ahlu sunnah harus menyelisihinya. Sehingga awamun nas paham. Nah, karena itulah Imam Ahmad afanihillah na'am ketika ditanya sebagaimana diriwayatkan oleh Dawud As-Sijistani. Qala samitu Ahmad yus'al. Hal lahum rukhsah an yaqula ar-rajul al-Qur'an kalamullah thumma yaskun? Apakah bagi mereka itu ada keringanan untuk mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah kemudian diam saja? Naam, kemudian diam saja. Maka beliau mengatakan faqala wa lima yasqut? Kenapa dia diam? Nah, kenapa dia diam? Kenapa kok tidak berani untuk mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk? Nah, laula ma waqa'a fihi an-nasu kana yasahu sukut. Walakin haitsu takallamu fi ma takallamu li ayyi syai'in la yatakallamun. Seandainya saja bukan karena perkara yang terjadi pada manusia berupa fitnah yang begitu besar fitnah khalqul Quran. Maka apa? Boleh saja mereka untuk diam. Nah, tapi tatkala muncul fitnah tersebut di mana ahlul bidah berbicara dengan apa yang telah mereka katakan, yaitu bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, bahkan sampai na'am jatuh korban yang begitu banyak, li'ai syai'in la'itakallamun. Kenapa? Nah, untuk perkara apa mereka tidak mau mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu na'am ghairu makhluk? Tanya. Dari sini kita ketahui ya khani fillah, fikih Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam masalah na'am aqidah, pemahaman yang mendalam. Tayyib. Yaitu bahwasanya kita harus bisa membedakan. Nah, setelah munculnya fitnah dan sebelum munculnya fitnah. Kalau sebelum munculnya fitnah, nah, seorang boleh-boleh saja mengatakan Al-Qur'an kalamullah karena memang tidak ada kerancuan padanya. Tapi tak kala muncul fitnah, mereka-mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka kita harus mempertegas bahwasanya Al-Qur'an kalau Allah ghairu makhluk. Dan ini juga pernyataan imam-imam yang lain yang mereka bersikap keras terhadap Al-Waqifah. Di antaranya Ishaq bin Rahawi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan man qala la aqulul Qur'an ghairu makhluq. Baik, man qala la aqulu al-Qur'an ghairu makhluq fa huwa jahmi. Siapa saja mengatakan aku tidak akan mengatakan Al-Qur'an itu ghairu makhluq, maka dia itu jahmi. Nah, dimasukkan dalam kategori jahmiyah. Dan demikian pula datang dari Qutaibah bin Sa'id. Tatkala disebutkan Al-Waqifah di sisi beliau, beliau mengatakan haula'il waqifah syarrun minhum. Ya, golongan Al-Waqifah itu lebih buruk dari mereka, itu dari orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Kenapa? Karena kalau yang mengatakan Al-Qur'an makhluk jelas apa? Jelas kemungkarannya di sisi ahli sunnah. Namun tatkala mereka menyatakan kami tidak mau mengatakan makhluk atau ghairu makhluk. Nah, sehingga menimbulkan keraguan-keraguan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, menimbulkan keraguan-keraguan, maka dikatakan oleh Qutaibah bin Sa'id syarrun minhum, lebih buruk. Ini juga sama sebagaimana dikatakan oleh Utsman bin Abi Syaibah. Haula illadzina yaqulun al-Qur'an kalamullah wa yasqutun syarrun min haula. Yakni mimman qala al-Qur'anu makhluq. Mereka-mereka ini yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah kemudian diam, itu lebih buruk keadaannya daripada orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Nah, dan mereka semua afanifillah, nah, sepakat di atas akidah yang hak ini. Nah, dan sepakat di atas pembelaan terhadap sunnah, yang tentunya mereka membawa kondisi diamnya orang-orang tersebut dalam keadaan mereka mengilmui. Mereka mengilmui bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah, dan Al-Kalam merupakan sifat di antara sifat-sifat Allah yang itu semua bukan makhluk. Kemudian mereka menimbulkan keraguan kepada manusia. Nah, tidak usah bilang makhluk atau ghairu makhluk, diam saja. Nah, dan firqah Al-Waqifah ini munculnya tentunya setelah zuhurul haq, setelah nampaknya al-haq yang dibawa oleh Imam Ahmad rahimahullah. Adapun sebelum itu, mereka tidak perlu untuk mencari metode tawakkuf seperti ini. Kenapa? Karena mereka memiliki kekuatan saat itu untuk memaksa. Memiliki kekuatan untuk memaksa. Nah, bahkan Imam Ahmad sendiri pun dipenjara, dicambuk dan disiksa. Tapi tatkala nampak kebenaran, mereka kemudian mencari jalan yang lain. Demikian ahlul bidah. Nah, ingin memasukkan berbagai macam kerancuan ke pemahaman kaum muslimin dengan berbagai macam cara. Maka wajib bagi ahli sunnah wal jamaah untuk mengetahui na'am metode-metode batil mereka, kemudian menjelaskan kepada umat. Oleh karena itulah kemarin ketika kita membahas lafdiyah juga para a'immah dengan keras mengingkarinya. Na'am, ini tiga golongan atau tiga golongan ahli bid'ah yang mereka menyimpang dalam permasalahan Al-Quran kalamullah. Nah, siapa saja sebelum kita tutup? Indah ya, Bukasha. Yang pertama siapa? Orang-orang yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu makhluk. Siapa saja ini? Golongannya? Mu'tazilah. Yang kedua? Nah, itu masuk golongan yang pertama, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Nah, kemudian golongan ahli bidah yang kedua. Siapa? Lafdiyah. Bagaimana? Apa maksud lafdiyah ini? Yang dimaksud dengan firqah lafdiyah ini bagaimana? Mereka-mereka yang menyatakan lafdi bil Quran makhluk. Kemudian firqah yang ketiga apa, Azril? Barusan ini. Yaitu al-waqifah. Orang-orang yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah, kemudian diam toh. Diamnya ini khonifillah, bukan kemudian apa, karena memang sedang membahasan Al-Qur'an kalamullah. Menjelaskan itu tidak. Tapi diamnya mereka karena enggan untuk mengatakan ghairu makhluq. Paham? Atau ragu-ragu. Baik. Maka ini juga masuk dalam kategori ahli bidah. Berarti dengan ini kita selesai dari pembahasan yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala seputar apa? Al-Quran kalamullah wa ilmu makhluk. Dan pembahasan-pembahasan yang lain, insyaAllah kita bisa dapati pada kitab-kitab yang lebih luas. Cuman intinya apa yang kita baca di sini. Nah, bisa ada pembahasan bahwasanya as-sawt, nam sawtul qari, kemudian wal kalam kalamul bali, ini juga kemarin telah kita singgung. Nah, juga apa bahwasanya Al-Quran kalau akan diangkat, nah, di akhir zaman, ini juga telah kita pelajari dulu. Sehingga tidak tersisa di muka bumi ini satu ayat pun. Oleh karena itulah khonifillah, ketika masih ada kesempatan untuk menghafal Al-Quran, baik untuk menghafal Al-Quran sehingga memasukkan Al-Quran tersebut ke dada-dada kita, kita menghafal, maka pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baik. Karena sungguh, ini adalah sebaik-baik bekal. Manusia kalau akan dibangkitkan sesuai dengan apa kondisi dia mati. Nah, kalau dia matinya dalam keadaan membawa Al-Quran, maka dia akan dibangkitkan sebagai pengemban Al-Quran. Nah, dan mengenai keyakinan ahli sunnah ini, nah, bukti-bukti yang menunjukkan batilnya mereka-mereka yang tidak mau mengatakan Al-Quran kalamullah wa ilmu makhluk banyak apa-apa. Bahkan diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri tentang keadaan seorang na'am tayyib yang enggan mengatakan hal tersebut, kemudian apa? Kemudian dihukum, dalam artian dia menantang. Nah, disebutkan oleh beliau dari Abi Musa Muhammad bin Muthanna. Tayyib, beliau mengatakan kunna naqra'u 'ala syaikhin daririn bil Basrah. Dulu kami membaca kepada seorang syekh yang darir, yaitu yang na'am cacat matanya di negeri Basrah. Falamma ahdathu bi Baghdad al-qawla bi khalq al-Qur'an qala syekh illam yakun al-Qur'an makhluqan famaha Allahu al-Qur'an min sadri. Lihat. Nah. Maka tatkala terjadi bid'ah dalam di negeri Baghdad, al-qawl bi khalq al-Qur'an, keyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Berarti fitnah ini dulu ekonominya sangat luas. Dan hanya menimpa orang-orang yang jahil saja. Maka syekh ini yang dulu Muhammad bin Muthanna mengambil ilmu darinya, dia mengatakan illam yakunil Qur'anu makhlukan famahallahu al-Qur'an min sadri. Apabila Al-Qur'an itu bukan makhluk, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus Al-Qur'an dari dadaku. Berarti syekh ini keyakinannya apa? Al-Qur'an itu makhluk. Baik. Falamma sami'na hadza min qawlihi taraknahu wa sarafna anhu. Ini juga prinsip yang hendaknya di junjung tinggi oleh setiap penuntut ilmu hadis. Yang menginginkan kebenaran. Maka tatkala kami mendengar yang demikian itu darinya, maka kami pun meninggalkan dia. Tinggalkan. Karena berarti dia bukan orang yang pantas untuk diambil ilmunya. Tayyib. Tidak pantas. Wansarafna anhu, kami pun berpaling darinya. Dikarenakan ikhwanifillah muallim memiliki pengaruh yang sangat besar. Oleh karena itulah para ulama memperingatkan jangan sampai seseorang mengambil ilmu dari ahli bidah, walaupun sekedar ilmu bahasa Arab. Kenapa? Karena terkadang seseorang tertipu dengan samtul hasan, yaitu dengan apa? Dengan tabiat atau perilaku yang baik dari seorang guru. Akhirnya apa? Ini sangat berpengaruh padanya. Sangat berpengaruh. Walaupun yang diajarkan adalah bahasa Arab, tapi dia bisa memasukkan hal-hal yang menyimpang dalam apa? Dalam pembicaraan dia, dalam kondisi murid tidak mengetahui. Falamma kana ba'da muddatin laqina. Maka kemudian setelah beberapa waktu kami bertemu lagi dengan dia. Fakulna ya fulan ma fa'ala al-Qur'an. Ini berarti yakin akan dikira Muhammad bin Muthanna yakin bahwasanya Allah akan memberikan hukuman kepada dia. Maka ketika bertemu dengan orang tersebut, dia tanya lagi, wahai fulan, apa yang telah dilakukan oleh Al-Qur'an? Yaitu apakah yang terjadi dengan Al-Qur'an yang ada pada dirimu? Maksudnya. Qala ma baqiya fi sadri minhu syai'. Tidak tersisa di dadaku sesuatu pun dari Al-Qur'an. Betul-betul dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala hafalan Al-Qur'an yang ada pada dirinya. Qulna wala qul huwallahu ahad. Tidak pula qul huwallahu ahad. Qala wala qul huwallahu ahad. Sampai apa qul huwallahu ahad enggak bisa dia membacanya. Illa an asma'aha min ghairi yaqra'uha. Kecuali apabila aku mendengar dari orang lain yang dia membacanya. Bisanya dengar kok, tapi untuk mengeluarkan Al-Qur'an dari dirinya, dalam artian dia membaca Al-Qur'an dari dirinya sendiri, dia tidak mampu. Karena betul-betul Allah Subhanahu wa taala telah hapus Al-Qur'an dari dadanya. Ini menunjukkan bahwasanya al-haq ikhwanillah yang tidak ada keraguan padanya yaitu apa yang disebut oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala juga oleh para imatus sunnah yang lain, bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Juga cepatnya hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang menyelisih sunnah dan yang membangkang. Baik. Sebagaimana yang terjadi pada seorang syekh dari Basrah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah sekecil apapun perkara qanifilah dalam agama ini jangan dijadikan sebagai bahan apa? Bahan cemoohan. Walaupun itu perkara makan. Telah kita lewati hadis bagaimana seorang yang akhirnya tangan kanan yang akhirnya apa tidak masuk, tangan kanannya apa tidak mampu untuk diangkat dikarenakan menentang hadis Rasulullah SAW untuk makan dengan tangan kanan. Demikian pula seorang yang di pagi harinya mendapati tangannya masuk ke lubang duburnya hampir keseluruhan dikarenakan mengingkari hadis Rasulullah SAW tentang perintah untuk mencuci tangan ketika bangun tidur. Dan lain-lainnya. Dari hikayat-hikayat para imam yang mereka riwayatkan bukan sekadar kabar burung, tapi apa mereka riwayatkan dengan sanad. Mereka riwayatkan dengan sanad, dan mereka betul-betul meneliti keabsahan riwayat tersebut. Nasallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.